Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, mari kita lanjutkan kajian kita malam ini, yaitu masuk kepada tamrin tsanin, itu latihan yang kedua. Latihan ini masih terkait dengan penggunaan syartiyah, yaitu jumlah syartiyah, yaitu jumlah atau kalimat dalam bentuk syarat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa syartiyah yaitu memiliki fi'il syarat dan jawab syarat. Memiliki fi'il syarat dan jawab syarat. Baik, kita masuk langsung saja latihan yang kedua ini. Nah, di sini kita hanya merangkai ada dua kalimat di situ. Yang pertama, kalimat pertama atau jumlah yang pertama dijadikan fi'il syarat. Di situ ada fi'ilnya. Dan jumlah yang kedua, yaitu fi'ilnya dijadikan jawab syarat. Nah, jika dia fi'il madhi, maka fi'ilnya majzum. Adapun tanda jazamnya, dilihat bentuk fi'ilnya. Jadi tidak semua fi'il itu tanda jazamnya sama. Nah, kalau dia fi'il madhi, tentu tidak berubah, karena fi'il madhi itu mabni. Fi'il madhi itu mabni, itu permanen. Tapi di sini saya perhatikan semua fi'il yang ada di latihan yang kedua ini adalah fi'il mudhari, berarti harus dijazamkan baik fi'il syarat maupun jawab syarat. Tapi saya persilakan kepada peserta, pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca instruksi ini yang kedua ini. Pahami baik-baik, kemudian dipersilakan menjawab satu persatu latihan yang ada di nomor yang kedua. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Iya. Baik, jazakumullah khair pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku panduan dari kitab Dirsul Lughah, kami akan tampilkan di layar televisi Anda bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang menyimak siaran kami melalui TV Roja. Di 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlan ya Ummu. Jazakallahu khair. Silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Fikri. Naam. Ahlan ya Ummu. Ya Ustaz. Naam, ahlan wasalam. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, tafadhali, iqra'i rakam isnain. Man ana baca dulu ya. Tu aktsara min usbu'aini. Ustaz. Iqra' instruksinya, baca instruksinya rakam isnain. Fi kulli faqratin ma ya'ti jumlatan. Ij'al fa'ala ij'al fi'ala al-ula syartan wa fi'ala al-ukhra jawabahu ta'lan. Ada tasyartil surata bainal qawtain. Naam. Baik, terjemiha. Naam, terjemiha. Terjemah. Naam, terjemah. Setiap alinea dari apa yang akan datang ada alinea atau bagian ya, setiap bagian alinea juga bagian ya, mungkin di sini ya, mungkin lebih tepatnya kita sebutkan bagian, karena di sini ada dua bagian ya. Di setiap bagian. Setiap nah. bagian dari apa yang akan datang ada dua jumlah. Nah. Nah, jadi kalau fi'il yang pertama sebagai syarat dan fi'il yang lain sebagai jawabnya dengan mempergunakan syarat yang disebutkan dalam kurung. Baik. Nah. Dalam kurung. Ya, Ustaz. Nah, ikra. Yahibu aksara min usbu'aini yuftal. Ya. Man yawib min usbu'ain yuftal. Baik. Man yagib, ha? Naam, Ustaz. Baik. Ianya di? Hudifat. Limada? Nah, liltiqau sakin, bertemu dua sukun. Ianya bersukun, kemudian banyak sukun. Baik, man yazid aksara min usbu'aini yufsal. Nah, jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya yufsal. Majzum, tanah jazamnya apa? As-sukun. Baik, terjemihah? Siapa yang tidak masuk lebih dari dua minggu, dia akan pistol ini dipisah atau tidak? Dipisah. Pistol ini anak-anak ladri. Baik. Man yaghib aksar min usbu'in, siapa yang absen lebih dari dua pekan, yipsal di DO. Iya, dikeluarkan. Ya. Jadi yupsal sini apa? Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan kalau pendidikan adalah di DO, dikeluarkan. Jahit. Baik, pertanyaan selanjutnya, man itu isim. Ismu syartin. Kedudukan sebagai apa? Apa Ustaz? Kedudukan dalam kalimat sebagai apanya? Setelah masuk man yaghib aktsara min usbu'ain. Nah, sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Jayyid. Mana khabarnya? Pelengkapnya mana? Aktsara aktsaru min usbu'ain. Ini aksara, bukan aksaru. Siapa yang? Nah, ini khabarnya adalah jumlah daripada fi'il syarat dan jawab syarat. Jumlah yaitu penggabungan fi'il syarat dengan jawab syarat. Itulah khabarnya. Nah, man, kenapa man? Man yaghib aksara min usbu'ain yubsal. Jadi khabarnya bukan hanya fi'il syarat, karena fi'il syarat tidak sempurna. Ya, karena man di sini syarat bukan istifham. Tapi kalau istifham betul. Man yaghib al-yawm, man yaghibul yawm itu tidak sukun ya. Man yaghibul yawm, nah itu istifham. Man istifham tentu khabarnya ada yaghibu. Ya. Tapi karena di sini man adalah syartiyah, maka tentu jawabnya adalah tidak cukup fi'il syarat, tapi juga jawab syarat. Baru dia sempurna. Jadi, ya. Sama seperti man jadda wajada. Man jadda wajada. Mana khabar pada man? Jadda wajada. Jadda wajada fi'il syarat dan jawab syarat itulah sebagai pelengkap. Ya. Dan lengkap bagi kata man. Kalau tidak, dia tentu tidak sempurna. Karena man itu syarat, bukan man istifham. Walaupun ada yang berpendapat, ulama-ulama kufah mengatakan fi'il syarat itu sebagai khabar. Saya lebih cenderung pendapat ulama Basrah. Ya. Karena khabar itu pelengkap. Kalau hanya fi'il syarat, tentu tidak lengkap. Ya. Tidak sempurna maknanya. Sempurna maknanya kalau ada jawab syaratnya. Baik. Selanjutnya. الثاني نعم ثانيا ما تأكل آكل ما تأكل آكل آكل نعم تأكل ini kan fi'il mutaaddi mana maf'ul bih Nah, karena dia fi'il mutaaddi, ada baiknya kita beri dhamir. Kita beri dhamir. Sebagai contoh, ma tada'hu fi jaybika ta'man 'alayhi. Nah, ma tada'hu fi jaybika ta'man 'alayhi. Jadi ma tada'hu. Apa artinya? Apa yang engkau apa saja yang kau letakkan atau kau taruh di dalam sakumu ta'man alaihi kamu merasa aman terhadapnya iya jadi kalau duit agar rasa aman taruh di saku jadi ma tada'hu ha ini kembali kepada ma jadi ada baiknya kita berikan dhamir supaya ada maf'ulnya. Jadi ma coba ulang kembali. Ma ta'kulhu. Ah, itu dia. Ma ta'kulhu. Jadi ha itu sebagai dhamir, dia sebut dhamir sebagai maf'ul bagi kata ta'kulu. Karena fi'il ta'kulu itu adalah fi'il yang mutaaddi, butuh objek. Membutuhkan maf'ul bi. Nah, ha ini apa maksudnya? Kembali ke mana? Kembali pada ma. Nah. Ma ta'kulhu. Akul. Iya. Ma ta'kulhu akul. Iya. Oleh akulhu gitu Ustaz? Nah, sebetulnya tidak salah. Tapi alangkah baiknya tidak disebutkan dhamirnya. Kenapa? Karena sudah maklum disebutkan sebelumnya. Di awal. Oh iya. Jadi setiap setiap kata yang dibuang kalau itu maklum itu lebih baik. Maka bahasa itu lebih kuat. Lebih kuat bahasanya. Jadi ma ta'kulhu akul. Asalnya akulhu. Iya. Baik. Coba terjemahkan. Ya, Ustaz. Coba terjemahkan. Apa ini? Nah. Apa yang engkau makan? Iya. Apa yang kau makan-makannya, aku akan memakan. Nah, kalau terjemahan enggak pakainya, enggak perlu diterjemahkannya. Apa yang kau ya, makan, aku nah, akan. Kenapa makan. Begini ya, Afwan? Kalau terjemah itu sesuai dengan bahasa translate-nya ya. Iya. Nah, disesuaikan sepanjang itu tidak mengubah makna. Iya. Jadi ma ta'kulhu akul. Apa yang kau makan? Nah, saya makan. Apa yang kau makan, saya makan. Ya. Baik, jadi ma ini sebagai apa? Kedudukannya? Ma, isim. Sebagai... Isim syarat ya? Isim syarat atau huruf? Isim syarat. Isim syarat. Huruf itu hanya in. Yang menjazamkan ya. In yang menjazamkan. Kalau, ya, kalau yang tidak menjazamkan, idza. Ya. Nah, in itu huruf dia menjazamkan selainnya al isim jadi termasuk ma nah apa kedudukan dan kalimat ma mubtada mubtada sama juga seperti man. Bedanya kalau man lil aqil ma li ghair aqil iya Man lil aqil ma li ghairi aqil. Nah, man lil aqil ma li ghairi aqil. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Amma fikri di Pontianak, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon di 021 823 6543 masih di latihan yang kedua terkait dengan fi'il salat kami terima halo assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Ummu Anna di Cimiri. Ahlan ya Ummu Anna. Aduh, udah lama nih. Oh ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. La'allaki fi khair insya Allah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya. Okay. Insya Allah. Anakku ya Ustaz. Al-an thalith. Yang ketiga, ha? Yang ketiga. Nah, ikrai. Ininya yang dalam kurung ai nama. Baca dua kalimat dulu. Ai takununa. Azurukum insyaallah. Iya. Ai nama takunu. Azurukum. Azurukum. Azurukum. Coba ulang kembali. Ulang kembali. Ini. Saya lupa. Takununa. Aina. Aina takunu. Aina. Aina matakunu. Terus. Azurukum. Azurukum. Insya Allah. Pakai waw atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti waw-nya dibuang. Iya. Kenapa dibuang? Karena itu huruf ilat. Kalau pada bentuk jazm, hurufnya ilatnya hilang. Itu kalau tanda jazmnya, kalau fi'il mu'tal dibuang, itu manakala huruf ilatnya di akhir. Ini kan di ain fi'il, bukan di lam fi'il. Sebagai contoh, iya. Iya, afwan. Iya, umpamanya apa? Iya jari atau tajri. Iya. Nah ini. Iya. Oh iya. Tajri. Ini. Nah afwan, afwan sebentar, sebentar. Iya, tajri ini namanya fi'il mu'tal akhir. Iya. Kalau masuk jazam, umpamanya lam ya, baru dibuang iyanya. Sebagai tanda jazamnya dibuang huruf ilatnya. Di, itu kalau di lam fi'il. Sementara di situ adalah azuru. Ini di ain fi'il. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Nah. Fa'ala azuru. Zaro yazuru. Nah, zara yazuru. Kalau saya azuru, itu hamzah mudara'ah sebagai tanda bahwa itu fi'il mudari. Bermakna, ya. Dua sukun ketemu, Bu. Nah, itu jawabannya. Dua sukun ketemu. Nah, kenapa bertemu dua sukun? Ya. Nah, kena dia sebagai apa? Jawab syarat. Ya. Jadi, aynama. Takunu. Nah, aynama. Takunu. Dibuang. Takunu. Buang nun nama. Nun dibuang. Aina matakunu azur. Azur. Nah asalkan gini, azur ketemu kan dua ini sukun di sukun, dibuang huruf ilatnya. Sehingga jadi apa? Azur. Azurkum. Azurkum. Nah ya. Azurkum. Ya. Azurkum. Jadi jawabnya kena bertemu dua sukun. Iya. Makanya wunya dibuang. Taib. Aynama takunu azurkum insyaallah. Terjemahnya? Dimanapun kamu tinggal, saya akan mengunjungi kalian. Ya. Jadi aynama takunu, di mana saja kalian tinggal, saya kunjungi kalian insyaallah. Baik, jahit. Baik, rakam berapa? Nah, ay afan, ay nama ini apa kedudukan dalam kalimat? Ay nama, mubtada. Nada, dia zaraf. Zaraf ya, dia zaraf, bukan mubtada. Ay nama, iya zaraf. Nah, dia sebagai zaraf, ya zaraf makan. Iya, terus. Laya, nomor empat. Rakam empat. Lokum arba. La yarhamu. La yirham. La yirhamu. Naam. Man. Man. Man la yarham. La yirham. Baik, man la yirham, la yirham. Jayid, man la yirham, la yirham. La ini, la apa ini? Kena ada la nahiyah, ada la nafiyah. Mana? Tidak di sini la nafiyah. La nafiyah. Jadi, yang menjazamkan fi'il tersebut bukanlah, tapi apa? Tapi bentuk syaratnya. Syarat. Yang menjazamkan adalah syarat. Ada tu syarat itu man, itu yang menjazamkan fi'il yarhamu. Bukanlah, karena la itu adalah la nafiyah, bukan la an-nahiyah yang melarang. Baik. Man la yarham la yurham. Baik, terjemahnya? Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Nah, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Baik, pertanyaannya adalah, mana fa'il yarham? Fa'il yarham itu naibu fa'il. Pertama, la yarham, yarham. Oh, la yarham ya. Mana yarham. Fa'ilnya? Ya, fa'il. Yarham itu domir, mustatir. Domir mustatir, takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? La yarham. La yarham. Barang siapa? Man. Kembali kepada man, sahih. Kembali kepada man. Man. Jayid. Kemudian, man la yurham? La yurham. Man juga. Kembali kepada man. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Enggak. La yurham tadi itu fi'il. Yurham ini. Ada damir. Fa'il. Damirnya apa? Iya, betul. Damirnya apa? Damirnya itu naibul fa'il. Nah, dia sebagai naibul fa'il. Iya. Naibul fa'il. Iya, betul. Iya. Kembali kepada man juga. Ahsan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ustaz, boleh as'aluka syai'an ya Ustaz? An syai'in. An syai'in? Naam. Sa'ala'an. Sa'ala'an. Naam, tafadhali. Tapi saya lupa di mana ya. Mas, di sini di halaman 121 Ustaz, punya jumlatan, mangkana yuridu harsa al-akhirati dan seterusnya. Itu halaman berapa? 120? 121. Satu, baris keberapa? Nomornya 3. Nomor 3. Halaman, iya. Man kana yuridu harsal akhirati. Iya. Nazid lahu fi harsi, naam. Ya, itu saya bingung itu. Di situ kan ada fi'il kana ya Ustaz. Iya, betul. Kemudian itu kan apa namanya? Isim kananya itu kan domirun mustatirun. Iya, betul. Wa. Terus khobarnya yang mana ya Ustaz? Yuridu dalam bentuk jumlah. Kan khobar kana harus ini, harus mansub Ustaz. Jumlah kalau jumlah fi'liyah itu maka i'rabnya mahal fi mahalli nasbin. Oh iya, jadi di sini kalau di i'rabnya man itu adatu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya terus kana fi'lu syartin wa huwa fi'lun naqis. Fi'lun naqis mabniyun ala fathhi. Naam. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ya, yarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa yansibul khabar. Yang selama ini saya belum paham betul adalah khabarnya itu yang mana gitu ya Ustaz? Yuridu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi sebenarnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Saya ingin tanya dulu Tahu enggak khabar mubtada? Tahu. Tahu. Apa saja bentuk khabar mubtada? Oh iya ya. Khabar mubtada itu bisa fi'il, bisa isim fa'il. Khabar mubtada itu ada kalanya mufrad. Pengerti mufrad? Pengerti mufrad adalah bukan kalimat atau bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Nah, itu ketemu kan? Iya. Sudah ketemu. Coba saya. Kalau di sini apa jadinya, Mas? Jumlah fi'liyah. Yuri kan fi'il kan? Setiap fi'il berarti dia jumlah. Setiap fi'il mesti dia jumlah. Tidak ada fi'il enggak jumlah karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Jadi umpamanya Muhammadun Muhammadun talibun. Ini namanya khabar mufrad. Kalau itu khabar mufrad adalah dia bukan bentuk kalimat. Baik, contoh lagi Muhammadun yadrusu al-lughah. Yadrusu al-lughah. Mana khabarnya? Yadrusul lughah. Yadrusu. Nah, bukan yadrusa dibaca. Ini fi'il tetap yadrusu. Yadrusu. Kata dibaca yadrusu karena dia fi'il, bukan yadrusa. Nah, ini mubtada, mana khabarnya? Ini jumlah. Ini fi'il mudhari, ya kan fi'il. Kemudian tambah fa'ilnya, mana fa'ilnya? Damir musatir. Ya kan? Damir mustatir. Akhirnya apa? Huwa. Huwa kembali pada Muhammad. Al-lughah sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Nah, jumlah fi'il dan fa'il serta maf'ul bih fi mahalli fi mahalli raf'in apa? Khabar mubtada. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Iya. Makanya setiap dia kalimat atau jumlah, i'rabnya mahal. I'rabnya mahal, menempati tempat rafa karena sebagai mubtada khabar. Nah, demikian juga ketika masuk kana. Kana ini tetap Muhammadun karena isim kana marfu. Mana khabarnya? Yadrusu. Jangan diubah yadrusa. Oh, saya dibingungkan oleh khabar kana mansub betul. Khabar kana mansub kita tadi Muhammad kana Muhammadun taliban. Itu ya. Kalau dia khabar dalam bentuk mufrad maka tanda nasabnya nyata zahir ya, nampak. Tapi kalau dia jumlah itu mahal. Karena fi'il tidak berubah. Jadi i'rabnya fi mahalli wa jumlatu fi وجملة الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع في محل نصب خبر كان. Nah, kalau sudah masuk kana berarti apa? Bukan في محل رفع. في محل نصب. Kalau sudah masuk kana. Ya betul, banyak yang terkecoh ini, karena sudah masuk kana berarti dia fi'il mansub. Enggak, yang menasabkan fi'il bukan kana tapi ada an, lan, itu menasabkan bukan kana. Kana tidak bisa menasabkan fi'il. Kana bukan menasabkan fi'il ya. Jadi tetap ya, ini fi'il. Kecamannya adalah ini khobar kana di sini dalam jumlah fi'liyah. Iya betul, jumlah fi'liyah. Tetapi statusnya adalah mansub oleh karena itu fi mahali. Mahali nasab. Karena dia khobar kana, khobar kana kan mansub hukumnya kan. Nah ya. Maka dia menempatkan nasab sebagai khobar kana. Makasih banyak Ustaz. Sekarang saya enggak bingung lagi. Sudah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Rakam 5. Baik, tafadhal. Ta'ud. Iya. Ta'udu a'udu. Iya. Ta'udu a'udu. Mata. Naam. Mata ta'ud. Mata ta'ud a'ud. Iya. Ada wawnya? Tidak ada. Tidak ada lagi. Dibuang. Kenapa dibuang? Nah, ini huruf ilat. Nah, inilah dia. Enggak bisa hanya jawab nyurirat. Liltiqa'u sakinin, itu jawabannya. Iya. Karena kalau dalnya disukun, wau juga sukun, ada dua. Iya, ada dua sukun kan? Bertemu. Makanya huruf ilatnya dibuang. Iya, liltiqa'u sakinin. Bertemu dua. Kalau jawab huruf ilat aja salah ya Ustaz. Iya, kurang tepat. Iya, karena di dalam huruf ilatnya karena bertemu dua sukun. Dua sukun. Kecuali kalau huruf ilatnya di akhir, betul. Kalau huruf ilatnya di akhir, itu betul. Nah, huruf ilatnya bukan di akhir. Iya. Ya Ustaz. Terjemah ya? Terjemah ya? Ya Ustaz. Terjemahkan? Terjemahkan dulu. Kalau kamu memohon, saya ta'ud. Mata ta'ud, a'ud. Mata ta'ud, a'ud. Apa artinya? Kapan pun. Kamu minta. A'ud itu. Apa arti ada ya'udu? Ada ya'udu. Ada ya'udu. Minta bantuan. Bukan. Kembali. Oh iya, a'udhu ya. Ada yang dimana raja'a yarji'u. Iya, kapan kamu kembali, saya kembali. Iya, kapan kamu kembali, saya kembali. Atau kapan kamu pulang, saya pulang. Iya. Ahsan barakallahu fiik. Makasih banyak ya Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu'ana di Cinere, barakallahu fiik. Alhamdulillah beberapa faedah kita dapatkan dari pertanyaan Ummu Ana ya, terkait dengan kana khabarkan dalam bentuk fi'il ya, dalam bentuk jumlah fi'il ya. Jazakallahu khair ya Ummu Ana. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 masih di latihan kedua. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma. Ahlan ya Mas. Ahlan wasahlan. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah lama tak bersuah. Sudah lama enggak? Baik, lebas. Ya. Coba dibaca yang ke Sadisan. Sadisan, sahih. Tajlisu, ajlisu. Naam, tajlisu, ajlisu. Aina tajlisu, aina tajlis, ajlis. Naam, betul. Aina tajlis, ajlis. Ya, mana fi'il syaratnya? Tajlis. Tajlis. Jawab syaratnya? Ajlis. Ajlis. Tanda tanda jazamnya apa? As-sukun. Sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il sahih. Sahih. Karena dia fi'il sahih akhir ya. Bukan sahih tapi fi'il sahih akhir. Baik. Terjemahkan. Di mana engkau duduk? Aku duduk. Iya, di mana engkau duduk, aku duduk. Jayid. Taib, sabia. Sabian. Naam. Taqra'u, aqra'u. Taqra'u, aqra'u. Naam. Terus? Mahma taqra', aqra'. Mahma taqra', aqra'. Jayid. Apa tanda jazamnya? As-sukun. Sukun. Kenapa? Sahih akhir. Sahih akhir. Apakah Hamzah ini huruf sahih? Atau huruf ilat? Naam. Sahih akhir itu. Sahih akhir. Hamzah adalah huruf sahih ya. Bukan huruf ilat. Huruf ilat itu alif. Ya. Hamzah berbeda alif. Baik. Ay mahma taqra aqra. Ya, terjemahkan. Apapun kalian, apapun engkau baca, aku baca. Iya. Baik. Ahsan. Baik. Samin. Nomor 8. Amin. Ya tubu ila Allah, ya tubu alaihi Allah. Naam, alaihi Allah. Jayid. Man yatub ila Allah, yatub alaihi Allah. Naam, man yatub ila Allah, yatub alaihi Allah. Mana wawnya? Hudifat. Hudifat. Naam, kedua-duanya hudifat. Kenapa? Limadha? Liltiqa'u sakinaini. Liltiqa'u sakinaini. liltiqa'us sakinaini, bertemu dua sukun. Baik. Pertanyaannya adalah mana fa'il yatub yang pertama? Man yatub ilallah, yatub alaihi allahu. Damir mustatir. Damir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Yau ila? Kembali ke mana? Man. Man. Taib, fi'il yang kedua, yatub. Mana fa'ilnya? Damir mustatir. Mustatir. Takdiruhu? Huwa. Kembali kepada? Man juga. Man juga. Baik. Allah sebagai apa? Khabar. Khabar dari mana? Ya tubuh yang kedua ini dari sesuatu musdalif mustadif dari dua yang dari lafaz ilallah Allah Ustaz. Ya tubuh, ya tub yang kedua fa'ilnya damin musadir takdir huwa, kembali ke mana? Allah Ustaz. Kembali ke Allah. Masya Allah. Kenapa enggak Allah ini jadikan fa'il? Kenapa harus ada damir? Kalau kembali kepada Allah. Damir itu kan kembali kepada kembali ke mana biasa domir ini? Setelahnya atau sebelumnya? Ismi domir, Ustaz. Apanya? Ya, pertanyaan saya adalah domir, domir umumnya kembali ke mana? Setelah atau sebelum? Sebelum. Iya. Jadi di sini kenapa bisa yatub alaihi huwa kembali pada Allah? Kembali di depan kalimatnya. Depan kata, bukan di belakangnya. Iya, fa'ilnya Allah kan. Nah, jadi beda. Kalau yatub yang pertama fa'ilnya mustat takdirnya huwa kembali pada man, sedangkan yatub yang kedua ada fa'ilnya tidak ada dhamir, isim zahir. Allah itu maka dibaca apa? Yatub alaihillahu dibaca. Yatub alaihillahu karena yatub itu fiil, fa'ilnya Allah. Sedangkan damir kepada man itu alaihi ha itu kembali kepada al pada man. Nah, ya, ulang kembali bacaannya. Man yatub ilallah yatub alaihi Allahu. Diwasal. Tidak disambung bacaan. Man yatub ilallah yatub alaihi Allahu. Hakadha. Man yatub ilallahi yatub alaihi Allahu. Ya itu dia. Baik, terjemahkan. Bang siapa yang taubat kepada Allah. Iya. Maka Allah akan mengampuninya. Iya. Jadi siapa yang taubat kepada Allah, maka Allah memberikan taubat kepadanya, artinya memberikan ampun kepadanya. Iya, jadi fa'il sini ada Allah, maka Allah memberikan taubat, itu memberikan ampunan atasnya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair Abu Salman di Sanmas, barakallahu fik. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 untuk melanjutkan latihan-latihan berikutnya. Masih di latihan kedua, pelajaran ke-15 jilid yang ketiga bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung. Sudah ada Umu Fikri, kemudian Umu Ana di channel dan Abu Salma di Sambas. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Umar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Naam. Tafadhali ya Umu Abdillah. Ikra'i. Tamim. Naam. Tasi. Di atas. Naam. Rakam tasi. Rakam tasi. Yusriku billahi yadkhulun naro. Naam. Man. Man yusyrik billahi yadkhulun naro. Naam. Yadkhul kena bertemu dua sukun, maka dibaca wasal dikasrahkan bacaannya. Bacaannya dikasrahkan, bukan berarti fiilnya kasrah. Fiil tidak ada kasrah. Man yusyrik billahi yudkhilin nara. Ya. Yudkhilin nara. Baik. Masya Allah. Sahih. Pertanyaannya adalah, man yusyrik billah, itu fiil syaratnya yusyrik. Mana fa'ilnya? Yusrik fi'il syaratnya yusrik. Nah, pertanyaan adalah mana fa'ilnya? Aina fa'iluhu? Mil mustatir takdir huwa. Huwa kembali kepada? Man. Man, sahih. Jawab syaratnya yudkhil. Mana fa'ilnya? Mil mustatir takdir huwa. Huwa kembali kepada? Man. Man juga, betul. Jadi, man yusrik billahi yadkhulin nara. Terjemahnya? Barang siapa yang menyekutukan Allah, niscaya masuk neraka. Iya. Masuk neraka. Iya, betul. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Jayid. Rakmul akhir. Akhir. Enam. Yang jahu ditakdiri mumtazin. Naam. Yahsulu ala ja'iyatin. Naam. Man. Man. Man yang jah ditakdiri mumtazin. Naam. Yahsul ala ja'iyatin. Ja'izatin. Jadi man yang jah. Man yang jah ditakdiri mumtazin. Yahsul ala ja'izatin. Baik. Apa tanda jazamnya? Sukun, Ustaz. Sukun. Baik fiil syarat maupun jawab syarat, tanda jazam keduanya sukun. Karena dia fiil, saya akhir. Akhir. Terjemiha. Barang siapa yang berhasil dengan tuntas, dia akan mendapatkan ijazah. Hah? Jaizah itu hadiah. Ya hadiah, betul. Jaizah itu hadiah. Jadi man yanjah bi taqdiri mumtazin. Ya, terjemahannya belum sempurna tadi itu. Coba ulang kembali. Barang siapa yang berhasil dengan nilai mumtaz? Mumtaz masih bahasa Arab itu. Nilai satu. Nilai bagus, nilai apa ini? Mumtaz itu nilai yang sangat memuaskan. Sangat kalau memuaskan. Inggrisnya excellent ya. Nilai yang tinggi. Iya, excellent bahasa Inggrisnya apa? Excellent ya. Iya, excellent selesai ya. Excellent, mumtaz itu nilai yang sangat memuaskan, yaitu mumtaz itu 90 ke atas. Ya. Jadi man yanjah, siapa yang berhasil. Siapa yang berhasil dengan nilai sangat memuaskan. Iya, mumtaz, ya, excellent. Mendapatkan hadiah. Dia mendapatkan hadiah. Nah, sahih. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Abdillah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi pendengar yang lain di 0218236543, masih di latihan yang kedua terkait dengan fi'il syarat. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, di mana? Dengan siapa? Dengan Ayub. Nah. Ahlan Ayub, min aina ya Ayub? Min Surabaya. Ahlan. Ahlan, masyaAllah. Ahlan wa sahlan. Kayak mungkin yumkin an ta'tiya bi misal min indik. An adadu syartin. Nah, adadu syartin ma'a fi'il syarat wa jawabih. Terserah pilih yang mana, apakah pilih man atau ma atau mata. Ya. Wahdada misal. Taib. Taib. Hat-hat mada misal basit. Ya. Man kana yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Iya, kalau hadisnya apa itu? Kalau hadisnya tidak ada kananya ya. Iya kan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Iya. Naam. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat yurid. Yurid. Ya, jawab syaratnya. Yufaqih. Hunya sebagai dhamir sebagai maf'ul bih ya. Yufaqihu. Ada dhamir sebagai maf'ul bih. Nah, yufaqihu fid din. Baik, sekiranya latihan kedua sudah kita cukupkan. Coba masuk kepada kaidah ini. Kaidah terkait dengan jawab syarat. Silakan baca. Poin Ustaz. Poin selanjutnya ada itu poin itu. Oh. Iya. Setelah nomor 10. Iya. Arrafat fi darsi. Apa bacaan itu? Ain ra fa ta. Arafta. Sahih, arafta. عرفت في الدرس السابق أن جواب الشرط يقترن بالفاء في مواضع مواضع betul ليس اسم مجرور ما مواضع itu apakah dia masuk atau majrur di situ في مواضع seharusnya apa Mawadi'i. Kenapa enggak ditanwinkan? Yaqtarinu bil fa'i. Kenapa enggak ditanwinkan? Bukankah tidak ada alif lam? Bukankah dia bukan mudhaf? A'udhu min al-awal. Baik. Arafta fi ad-dars as-sabiqi anna jawab asy-syarti yaqtarinu bil fa'i naam fi mawadhi limadha mawadhi asad طيب هل عرفت الموضوع الاسم الذي ينصرف باب اسم الذي ينصرف اسم yang tidak boleh bertanwin pernah dipelajari? Lama. Lama. Jadi ada isim, sebagian isim yang tidak boleh bertanwin. Sebagai contoh Umar. Umaru tidak ada Umarun, ya kan? Ahmadu tidak ada Ahmadun. Utsmanu tidak boleh Utsmanun. Itu namanya ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Ini sudah dipelajari di Mujallad Tsaniyah di kitab yang kedua. Masyaallah. Iya. Nah, termasuk ismul ladzi sarf adalah sighah muntahal jumu. Sighah bentuk muntahal jumu akhir jamak. Nah, sighah muntahal jumu ini ada dua pola. Pola pertama adalah mafa'il, pola kedua mafa'il pakai ya, yang pertama tidak pakai ya. Terlepas apakah di awalnya itu mim atau bukan mim, yang penting polanya adalah huruf pertama, huruf kedua mafa baris harakat fathah, setelahnya alif mafa'il, yang kedua mafa'il. Ini acuan ya, maaf. Atau mafa ya, ada ya. Sebelum akhir. Nah, ini pola. Nah, saya tanya, mawadi masuk pola mana? Mawadi mafa'il. Nah, mafa'il jadi mawadi. Ini tidak boleh bertanwin. Baik, tamrin namanya tamarin masuk pola mana? Pola mafa'il. Ah, yang kedua kan tamarin. Ini namanya ismul ladzi sharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, bentuk ada silah muntahal jumu', bentuk akhir jamak, wazannya pola ini mafa'il dan mafa'il. Nah, ketika bentuk jamak seperti ini tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Nah, kalau enggak boleh bertanwin, harakatnya hanya dua. Dhamma atau fathah. Tidak ada kasrah. Tamarinu atau tamarina. Mafhum? Fahim tu, Ustaz. Fahim. Kalau fahim dia marfu, tandanya rafaknya dhamma. Tapi kalau dia mansub, tandanya fathah. Kalau dia jar juga sama tandanya fathah. Tidak ada kasrah. Tidak ada kasrah. Nah, itulah isim yang tidak boleh bertanwin. Mafhum? Dengan syarat dia ilam ala wazan mafa'il wa mafa'il. Iya tu, mafa'il dan mafa'il itu wazannya. Dengan syarat dia tidak dimasuki oleh alif lam. Yang kedua, dia tidak mudhaf. Tidak dimasuki oleh alif lam dan dia tidak mudhaf. Kalau dia masuk alif lam, al-mawadi' ini, ini harakat jadi tiga. Sama seperti isim yang bertanwin. Harakatnya dhamma, fathah dan kasrah. Kenapa dimasuk oleh alif lam? Nah, maka saya katakan syaratnya adalah dia tidak dimasuki oleh alif lam atau dia tidak mudhaf. Nah, seperti ini kan bukan mudhaf. Tapi kalau dia mudhaf, maka harakatnya kembali harakat biasa, dhamma, fathah dan kasrah. Nah, namanya mawadhi'a. Nah, mawadhi'a at-ta'am misalan, tempat-tempat makanan. Mawdi' jam mawadi', tempat. Mawadi' at-ta'am. Maka kali ini bagaimana ini? Ini sudah digabung kepada kata ta'am. Mudhaf ilaih. Maka harakatnya ketiga. Tiga harakat. Dhamma, fathah dan kasrah. Dhamma ketika rafa, fathah ketika nasab, kasrah ketika jar. Nah, ini karena sudah menjadi mudhaf atau makil iflam. Tapi kalau dia tidak mudhaf seperti ini dan tidak ada iflam, maka harakat cuma dua, dhamma dan fathah. Dhamma ketika rafa, fathah ketika nasab dan jar. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Fi mawadi'a. Apakah kata mawadi' ada iflamnya? Tidak ada. Tidak ada. Apakah dia sebagai mudhaf? Laisa mudhafan, karena tidak ada kata setelahnya. Ya, isim setelahnya tidak ada. Maka harakatnya hanya dua, mawadi'u atau mawadi'a. Nah, di sini apa harakatnya? Mawadi'a, karena dia majrur. Oleh fi mahalli jarrin. Ah, kenapa? Bukan fi mahalli jarrin. Enggak. Tanda harakatnya dia majrur. Tanda jarnya fathah. Bukan fi mahalli jar. Enggak, karena dia bukan mabni. Mawadi ini bukan isim mabdi. Kalau dia mabdi baru i'rabnya mahal. Ini isimnya mu'rab, berubah. Berubah daripada dhamma kepada fathah. Ya. Berarti i'rabnya majrur. Majrur wa alamatu jarhi al-fathah li'annahu ismun ladzi la yansarif. Li'annahu ismun la yansarif. Ismun la yansarif. Naam. Nah, itu bukan mahal ya, bukan mahal. Kalau mahal itu kalau dia mabni, ini bukan mabni. Karena dia berubah di akhir. Dari dhamma kepada fathah. Nah. Cuma harakatnya dua. Sama seperti jamu anas salim. Saya tanya, jamu anas salim harakatnya ada berapa? Dua. Dua kan? Dhamma dengan? Dhamma dengan mansub, fathah. Betul, yakin? Coba kasih contoh. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Apa contohnya? Dhamma dengan kasrah, Zat. dhammah dan kasrah. Nah itu bukan fathah ya. Dhammah dan kasrah. Contohnya apa? Muslimatun. Muslimatun. Terus? Muslimatin. Ada enggak muslimatan? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, saya tanya, apakah dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Berubah kan? Berubah. Iya, berubah muslimatun menjadi muslimatin. Oh, nah, ya. Paham juga. Masya alif lam al-muslimatu al-muslimati. Nah. Iya. Nah, demikian juga mawadi'u mawadi'a. Cuma dia tidak boleh bertanwin, itu saja. I'rabuhu laisa fi mahalli. Naam. Laisa fi mahal. Nah. Mahal itu idza kana mabniyan. Nah. Kalau mabni mahal. Baik. Minha terjemah. Coba terjemahkan. Sudah Anda ketahui bahwasannya di pelajaran yang telah lalu bahwasannya jawab syarat yang mengandung huruf fa di beberapa letak tempat. Baik. Arafta, arafta fi darsis sabiq. Kamu telah mengetahui pada pelajaran yang lalu. Arafta, kamu telah mengetahui. Naam. Fi darsis sabiqi, di pelajaran yang baru, pelajaran yang lalu, anna jawab syarti, bahwa bahwa jawab syarat yaqtarinu bil fa'i, memakai fa. Naam. Bahwa jawab syarat memakai fa. Memakai fa fi mawadhi'a, di beberapa tempat. Minha, di antaranya. Nah, ini sudah dipelajari pada pelajaran lalu. Nah, di sini akan ditambah lagi. Kemarin itu hanya beberapa disebutkan. Nah, di sini ditambah lagi. Baik, lanjutkan minha. Minha. Nah. Al-awwal. Nah. Ayyakuna jumlatan ismiyatan. Nah. Apa artinya? Apabila terdapat jumlah ismiyah. An yakuna jumlatan ismiyatan. Di antaranya bahwa jawab syarat itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Karena isim yakun itu dhamir mustatir takrir huwa, kembali pada jawab syarti. Itu ya. Harus paham ya. An yakuna ay an yakuna jawabu syarti. Jadi an yakuna isim yakun itu dhamir mustatir takrir huwa. An yakuna huwa. Huwa apa? Huwa kembali pada jawab syarat. Ya. Bahwa jawab syarat dalam bentuk jumlatan ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini yang sudah kita pelajari. Maka jawab syaratnya harus pakai apa? Pakai fa. Nah, kalau jawab syarat jumlah ismiyah, ini sudah diungkapkan oleh pengarang di pelajaran lalu. Baik, yang kedua. Tsani ayyakuna fi'lan talabiyan. Nah, yang kedua, jawab syaratnya dalam bentuk apa? Bentuk fi'il. Fi'il talab. Fi'il talab ada fi'il tuntutan, permintaan. Nah, sekarang seperti apa talab ini? Wa min ikra'i. Wa min anwa'i talabi. Iya. Al-amr wan nahyu wal istifham. Nah, itu yang maksud dengan talab. Wa min anwa'i talab. Termasuk macam-macam talab, atau di antara macam-macam talab adalah al-amru wan nahyu wal istifhamu. Amar itu fi'il amar, wan nahyu fi'il ya, nahi itu larangan, wal istifhamu dan istifham itu pertanyaan. Nah, itu semuanya, yang dua ini sudah diajarkan di pelajaran yang lalu, di mana jawab syaratnya harus memakai fa. Nah, sekarang dijelaskan lagi tempat-tempat yang lainnya atau sisa-sisa tempat. Apa katanya? Coba baca. Nadzkurul ana baqiyatal mawadhi'. Nah. Kenapa mawadhi'? Tadi mawadhi'a. Li'anna alif lam Nah, lidukhuli alif lam. Karena dia sudah memakai alif lam, iya kan? Iya. Sebagai apa mawadhi' di sini? Mudhaf. Mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih, Ustaz. Iya, mudhaf ilaih tanda jarnya, mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur kan? Majrur. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya ini kasra, bukan fathah. Kenapa bukan fathah? Karena sigah muntahal jumuknya sudah dimasuki oleh al alif lam. Ya, itulah yang tadi saya sejelaskan. Kalau sudah maka alif lam, harakatnya tiga. Dhamma, fathah, dan kasra. Ya, kasra sebagai tanda jar. Baik. Nadhkurul ana baqiyatal mawadi'i. Terjemahkan. Halo, terputus ya. Kayaknya terputus ya. Barakallahu fiik. Insyaallah terputus dan sudah cukup baik kita dengarkan bacaannya saja. Iya ya. Dan kaidah yang disampaikan barakallahu fiik ya, Ayyub barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali. Silakan lanjutkan dari kaidah yang terdapat di pelajaran ke-15 setelah latihan kedua kita selesaikan. Silakan di 021-823-0543. Kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah. Nah. Hanya Ummu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, tafadhal ya Ummu Fatimah. Nadkurul ana baqiyatal mawadhi'. Nah, iya. Sekarang kami akan menyebutkan bagian-bagian yang tersisa. Beberapa nah, tempat-tempat yang tersisa. Tersisa atau sisa-sisa tempat. Ya, baqiyatal mawadhi'. Sisa tempat. Ya. Maksudnya apa ya, Ustaz? Ya, tempat itu kan sudah dijelaskan sebagian tempat kan yang yang memakai fa. Ya. Sekarang sisanya. Oh, nah. Ya. Baik. Yang tinggal. Baik, nadzkur ana kami akan jelaskan atau kami akan sebutkan sekarang baqiyatal mawadhi'. Tempat yang tersisa atau sisa-sisa tempat. Kayaknya bahasanya apa yang ingin ini? Ini kembali pada ahli bahasa Indonesia. Karena saya bukan guru bahasa Indonesia. Nah, Ustaz. Tapi mafhum ya. Nah, Ustaz. Paham kan? Nah, Ustaz, iya. Bagian yang dari tadi yang ya, jadi jawab syarat yang make fa sudah dijelaskan pada pelajaran lalu. Nah. Itu tidak semua dijelaskannya. Ternyata ada lagi yang harus make fa. Oh, nah. Inilah sisanya. Disebut oleh beliau pengarang kitab ini. Baik. Salisan. An yakuna fi'lan. Nah, akan berurutkan 1, 2 sudah jelaskan, sekarang selanjutkan 3. Nah. An yakuna fi'lan jamidan. Jamidan. Iya. Man ghashana falaysa minna. Nah, man ghashana falaysa minna. Ada hadis. Nah. Baik. Di sini apa? Mana isim yakun? Isim kana yakunu. Al wawu ya Ustaz. Wow. Wow apa ni? Isim yakun an wow jama'ah. Bukan Ustaz. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Bentuk tadi. Jawab syarat. Nah, iya jawab syarat. Jangan lupa mauduknya. Nah, Ustaz. Jawab syarat. Kembali pada jawab syarat. Nah, an yakuna ay an yakuna jawab syarti. Nah. Bahwa jawab syarat dalam bentuk fi'lan jamidan. Fi'il apa? Jamid. Fi'il jamid. Apa maksud fi'il jamid? Yang bisa berubah, Ustaz. Bisa berubah. Jadi fi'il jamid. Jadi fi'il itu ada dua. Ada fi'il mutasarrif, ada fi'il jamid. Bukan fi'il, ya. Fi'il jamid. Fi'il mutasarrif itu fi'il yang ada tasrifnya. Tasrif apa? Tasrif, madi, mudari, nah, masdar, isim fa'il. Itu namanya fi'il mutasarrif. Lahu tasrif. Yang kedua ada fi'il jamid. fi'il jamid adalah fi'il yang tidak ada tasribnya. Ya, tidak ada tasribnya. Apa contoh di sini? Man ghasyana falastamin. Fi'ilnya Ustaz. Iya, fi'il jamidnya. Ghasyana, ghasyana. Mana fi'il jamidnya? Fi'il jamidnya ghasyana Ustaz. Apakah itu jawab syarat? Yang di mananya Ustaz? Di yang contoh fi'il jamidnya maksudnya Ustaz? Iya, di contoh itu. Man ghasyana falaysa minna. Fi'il laisa ya Ustaz. Ah iya laisa. Kan kita kan bicara tentang apa? Jawab syarat yang harus pakai fa. Maka di situ fa laisa. Enggak bisa man ghasyana laisa minna. Nah. Mesti pakai fa. Nah. Nah, kenapa dia harus pakai fa? Karena itu bentuknya fi'il jamid. Nah, karena dia fi'il jamid. Laisa ini tidak ada tasrif. Enggak ada laisa yal yasu laisan wala isan wala isun wa mal yusun. Enggak. Enggak ada tasrifnya. Itu katakan fi'il jamid. Nah, tapi kalau tasrif madhi ada. Nah, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ada. Ini maksud fi'il tasrif ada fi'il yang tasrifin madhi, mudhari. Ya. Yang jamid itu yang jamid. Tasarif ya Ustaz. Iya, yang tidak ada tasrif maka dikatakan fi'il jamid. Nah, man ghasyana falaysa minna. Jadi fi'il syaratnya mana? Fi'il syaratnya ghasyana. Ghasyana. Ghasya itu fi'il syaratnya. Nanya sebagai apa? Tadi mubtada ya. ada tasyarti isim Ustaz. Nah, apa? Isim mubtada sebagai mubtada. Yang mana? Man. Mannya ada tasyartin. Ada tasyartin. Dia sebagai mubtada. Fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ghasyana. Ghasya. Jawab besarti laisa. Nanya sebagai apa? Itu maf'ulun bi. Maf'ul bi. Mana fa'il ghasya? Domir mustatir. Takdiruhu. Huwa. Kembali kepada? Yaud ila man. Man, iya. Taib. Terus, falaysa minna. Domir mustatir. Apa domir mustatirnya? Sebagai apa? Isim laisa. Isim laisa. Laisa ini saudara apa? Kana ya. Kana. Amalnya apa? Amalnya tarfaul apa yarfaul sih Ustaz? Kalau untuk ini masih bingung untuk membedakan mana tarfaul atau yarfaul. Oh, laisa. Nah. Kalau bentuk laisa, bentuk fa'ala, bentuk fi'il itu digolongkan mu'annas. Sama seperti huruf. Tapi kalau kita menyebutkan fi'lun, kembali pada kata fi'il, itu dia berarti di mudzakkar. Nah. Oh gitu. Nah. Jadi, yarfa'ul isma nah. Dan wa yansibul khabar. Wa yansibul khabar. Atau tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kembali pada laisa. Ya. Nah. Baik. Jadi, isim laisanya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada yaud ila man. Man. Ya. Mana khabarnya lah? Khabar laisa. Minna. Dalam bentuk syibul jumlah jar dan jar majrur. Baik, coba terjemahkan. Dalam bentuk jadi jawab syarat itu ada yang dalam bentuk fi'il jamid. Ya. Jadi jawab syaratnya dalam bentuk fi'il jamid. Makanya harus pakai fa. Ya. Terus terjemah contoh? Contoh, ghasyana falaysa minna. Apa ya Ustaz ghasya belum dicari Ustaz? Al-ghish, mana ghishu? Ghishun. Curang. Curang. Iya. Barang siapa yang curang maka dia tidak. Man ghasyana, barang siapa yang mencurangi kami, maka bukan bagian dari kami. Maka dia tidak termasuk bagian kami kata Rasulullah. Kami. Ini hadis ya. Nah. Ini hadis hadis sahih itu ketika Rasulullah berjalan di pasar. Nah, Rasulullah melihat setumpuk kurma. Oh iya ya. Setumpuk kurma. Nah, lalu Rasulullah apa? Memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma. Setelah itu Rasulullah angkat jarinya, angkat tangannya dan tangannya apa? Basah. Basah. Berarti apa? Di bawahnya kurma di bawah itu basah. Sementara yang di atas kering. Iya kan? Nah. Berarti di situ ada unsur kecurangan. Masya Allah. Ada unsur kecurangan. Sebab kalau basah, timbangannya apa? Berat. Berat. Nah, beda kering. Nah, kata Rasulullah, kenapa? Apa jawabnya mereka yang tukang? Ya Rasulullah, kena hujan. Ya. Kata Rasulullah, kenapa tidak yang basahnya taruh di atas? Ya. Maka keluar hadis ini, man ghasyana falaysa minna. Ya, siapa yang mencurangi kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Ini hadis ini terkait dengan apa? Terutama terkait dengan tijarah. Perdagangan, jual beli, maka hati-hati. Iya. Nah, itu bisa ditanya lebih lanjut. Iya, kajiannya. Tapi kita terbatas masalah kaidah nahwiyah. Kaidah nahwu. Baik, barakallahu fik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ya, Ustaz. Iya. Ini di dalam Al-Qur'an di beberapa redaksi ayat terdapat kalimat contoh di sini surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu. Di situ kan ada an ya Ustaz. Pertanyaannya di situ untuk melihat terjemahan di situ ada makna tidak. Itu menentukan di situ ada nafian. Itu gimana ya Ustaz? Oh iya, memang di sebab di itulah bahasa Arab. Terkadang nafi itu dibuang. Dibuang itu kalau dia maklum dia. Konteks itu jelas. Dia mungkin kalau enggak nafi. Satu ayat ya. Oh ya afwan ya Om, pernah SMS ya. WA ya. Iya. Ya saya lupa menjawabnya. Iya, iya. Lupa saya menjawabnya karena kesibukan. Nah, Ustaz. Iya. Saya teringat salah satu ayat. Allah Ustaz, sebentar ya. Di An-Nisa juga ada Ustaz. Iya, betul. Ada juga. Iya. Dalam surah An-Nur ada juga. An-Nur. Yaitu sebentar. Allah Ustaz. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa' an yu'tu ulul qurba. Nah, ini ayat ini terkait dengan turunnya dalam bentuk umum ya. Nah. Tapi peristiwa terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi ayat ya Ustaz. Saya lupa nomornya, yang jelas itu dalam surah An-Nur. Redaksinya Ustaz tadi. Ya. Wala ya'tali ulul qurba. Nah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa an yu'tu ulul qurba. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Minkum. Nah. Jadi ayat itu kan terkait dengan peristiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada saudara sepupunya, yaitu anak bibinya bernama Mistah bin Usasa. Di mana Mistah bin Usasa ini sebetulnya dia adalah sahabat Nabi. Dia terpengaruh dengan isu sehingga dia terlibat ikut menyebarkan apa fitnah. Isu-isu fitnah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh. Iya. Nah. Itu peristiwa hadis ifki kan? Nah. Nah. Jadi beliau ini termasuk yang diberikan oleh Abu Bakar dana, diberikan infak ya untuk kehidupan ya, dia termasuk orang yang miskin ya. Nah, kena betapa sakitnya hati Abu Bakar ketika keluarganya, karena bagaimanapun Aisyah adalah anaknya. Nah. Dan juga sebagai istri Rasulullah. Nah, kenapa sampai hati orang yang diberikan bantuan, iya, tapi dilakukan hal seperti itu. Nah, sehingga beliau yang namanya manusia ya. Nah, ya, karena Abu Bakar bukan malaikat. Sekalipun dia sebagai sahabat Nabi, dia manusia. Ya. Sehingga dia bersumpah untuk memutuskan bantuan. Maka turun ayat teguran bagi Abu Bakar. Tapi teguran ayat itu bukan dalam bentuk khusus, tapi umum lafalnya. Makanya siapa saja, bukan hanya Abu Bakar, tapi siapa saja. Ya. Allah berikan teguran agar tidak berbuat seperti itu. Ya. Jadi wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang memiliki apa? Kelebihan. Keluasan, kelebihan rezeki bersumpah an yu'tu. Nah, enggak mungkin bersumpah untuk memberikan kan? Nah, untuk tidak memberikan. Iya. Jadi adalah itu dibuang. Nah, kenapa dibuang? Lagi-lagi saya katakan Karena itu walaupun dibuang, tetap aja maknanya tidak mungkin. Maknanya, makna tidak ada nafi. Oh, karena redaksinya jelas. Jadi maklum nah, itu ya Ustaz. Sudah maklum, maka lagi-lagi saya katakan, sesuatu yang maklum itu boleh dibuang dalam bahasa. Nah, justru makin tinggi sasrahnya. Tapi itulah perlu kita mempelajari dan mengkaji bahasa Arab itu sendiri. Termasuk ya, di redaksi doa juga ya? Iya, termasuk. Iya, ada hal seperti itu. Oh, nah. Iya, ya. Syukran, Ustaz. Afwan, ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Ummu Fatimah, barakallahu fik. Karena beliau pernah WA, cuma saya terlupakan jawabnya. Iya, akhirnya mungkin beliau tunggu-tunggu. Kok gak ada jawaban? Dan alhamdulillah sudah terjawab ya, ya. Barakallahu fiik. Itu salah satu. Coba nanti lihat dia di surah An-Nur ya, ayat itu. Wala ya'tal ulul qurbami ulul fadli minkum wasa'an yu'tu. Asa an la yu'tu ada lam yang lam tidak yang dibuang. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Dan seperti kita terhenti pada ya, kalimat yang disebutkan terakhir oleh Ibu Fatimah. Insyaallah kita akan lanjutkan latihan atau kaidah yang tersebut dalam pelajaran ini di ya, kesempatan pekan yang akan datang. Kami akan angkat beberapa tanya pesan singkat. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam surah An-Nahl ayat 98, mengapa fi'il qara'ah fil madhi dari Amatullah Gresik yang berbunyi, apa ayatnya? Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billah. Naam. Qara'tal qur'an. Ya. Terus pertanyaannya, mengapa apa? Dengan qara' dengan fi'il madhi, Ustaz? Oh iya. Nah. Idza itu syartiyah, nah, walaupun dia setelahnya fi'il madhi, itu maknanya mustaqbal, akan datang. Nah ini idza ya. Idza syartiyah, sekalipun syartnya fi'il madhi, tapi itu lil mustaqbal. Nah. Jadi terkadang idza itu masuk pada fi'il mudhari, masuk fi'il madhi, tapi umumnya fi'il madhi. Nah kenapa? Walaupun fi'il madhi, tapi itu mustaqbal. Ya. Jadi maka fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, padahal pertolongan Allah itu belum datang pada saat itu. Nah, turun ayat belum datang. Jadi apabila telah datang. Nah, pada saat itu belum datang. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka bertasbihlah. Nah, kalau sudah datang bertasbihlah. Ya. Iya. Jazakallahu khair, demikian kepada Matullah di Gresik. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya, apa perbedaan aina dengan ainama, Ustaz? Oh iya. Sama saja, syartiyah. Ya, terkadang masuk ma, ma itu ma zaidah. Iya. Terkadang masuk ma, terkadang tidak. Ya, kedua-duanya digunakan. Baik. Jazakumullah khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mungkinkah adatu syarti itu menjadi maf'ul bih, Ustaz? Adatu syarti maf'ul bih. Ya bisa. Ya. Nah, bisa. Makanya saya tadi katakan, kalau maf'ulnya enggak disebutkan berarti adatu syartinya yang muqaddam itu maf'ul bihnya. Nah, maf'ul bih. Ya seperti tadi, ma ta'kul akul. Kalau Anda mengatakan ma ta'kul akul, berarti ma itu maf'ul muqaddam. Ya, adatu syartin mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Kenapa? Karena tidak disebutkan maf'ulnya setelahnya. Tapi kalau sudah maf'ul disebutkan, maka dhamir itulah ma ta'kulhu akul. Dhamir itu sebagai maf'ulnya, maka ma itu sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Demikian juga istifhan juga demikian. Ya. Di awal saja jawab di kedepankan. Madza taqra? Ya. Madza taqra? Berarti madza itu istifham, dia sebagai maf'ul muqaddam. Baik, Ustaz, naktafi bihadha qadar. Baik, jazakumullah khair jazak. Terima kasih atas ikut serta antum dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mempelajari suatu ilmu yang merupakan sangat penting, dia sebagai miftahul ilmi syar'i. Jazakumullah khair jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.